Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabakdu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tamim wa yasir. Kala syekhul imamul alimul alamatu wal qudwatu al fahamatu syekhul islami barakatul anami wa waliullahil alami alamu abul abbasi ahmad ibn Abdul Halim ibni Abdul Salam ibni Taimiyah al-Harrani rahimallahu ta'ala rahmatal abrari faqahu azaban nari wa askanahu darul qarari. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Berkata Syekh, seorang imam, seorang yang alim berilmu, bahkan sangat berilmu, seorang teladan, seorang yang sangat paham, syekhul Islam, barakatul anam, berkah untuk seluruh makhluk, kebaikan untuk seluruh makhluk. Wa waliullahi, dia adalah wali Allah al-alam, seorang yang sangat tahu. Punyanya Abul Abbas, namanya Ahmad, nama bapaknya Abdul Halim, nama kakaknya Abdul Salam Ibn Taimiyah al-Harrani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya sebagaimana rahmat yang Allah berikan pada para abrar, orang-orang yang baik. Dan semoga Allah menjaganya dari siksa neraka, dan Allah tempatkan dia di Darul Qarar, di kampung keabadian, yaitu surga. Kemudian beliau membuka kitab beliau dengan khutbatul hajah. Di ada catatan kaki nomor 3. Berkata qala syekhuna al-amatu al-albani, berkata al-albani rahimahullah di kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, dia mengatakan yazidu ba'tul khutabai huna wa nastahdihi wala aslalaha fi hadhil khutbatil karimati khutbatil hajati syai'in min turukiha allati kuntu jama'tuha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalatih. Sebagian penceramah menambahkan di sini kalimat nastahdihi wala aslalaha, dan ini adalah tambahan yang tidak ada sanadnya, tidak ada dasarnya fi hadzal khutbatul karimah, dalam pembukaan yang mulia ini. Khutbah di sini artinya pembukaan, khutbatul hajah. Khutbatul hajah, khutbah di sini artinya pembukaan. Fisya'in pada satu pun min turukiha, dari jalur-jalur hadis tentang khutbatul hajah yang telah aku kumpulkan dari Nabi SAW dalam satu risalah. Syaikh Al-Albani memiliki satu risalah khusus yang berbicara tentang masalah khutbatul hajah, yang beliau beri judul juga khutbatul hajah. Maka beliau katakan tambahan menestahdihi di sini adalah tambahan yang tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya. Loh, apakah tidak boleh? Jawabannya, khutbatul hajah bukan sebuah keharusan. ada satu hal yang dianjurkan, dan membuka ceramah dengan tahmid yang lain itu pun dibolehkan. Oleh karena itu, wal ta'ala alam, seandainya ada orang yang menambahkan panastahdihi, maka ya tidak apa-apa. Bahkan seandainya dia rubah tidak khutbatul hajah namun bacaan yang lain pun juga boleh, karena khutbatul hajah bukan sebuah keharusan sebagaimana anggapan sebagian orang. Karena itu, maka memberikan tambahan panastahdihi ini hukumnya boleh. Akan tetapi meskipun kita katakan sebaiknya kalau memang berniat untuk khutbatul hajah adalah sesuai dengan dalil yang ada, kecuali jika dianggap tambahan panastahdihi ini merupakan suatu hal yang Nabi ajarkan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga ada catatan kakinya. Jami'ul ahadis mutafiqatun ala isbati syahadataini fi khutbatil hajati fi sighatil mutakallimil mufradi. Semua hadis-hadis itu, semua riwayat sepakat untuk menetapkan syahadatain dalam khutbatul hajah dengan bentuk mutakallim mufrad asyhadu, bukan manasyhadu. Waqad abda Syekhul Islam fi dzalika, dan Syekhul Islam abda telah menyampaikan fi dzalika tentang hal tersebut nuktatan balighatan, satu nuktah, satu penjelasan menarik yang luar biasa, latifatan yang menarik. Naqalah at-Tirmidzi Mujahid al-Bab, yang dikutip diceritakan kembali oleh muridnya seorang mujahid dan seorang yang berbakti, muridnya yang berbakti, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah di kitabnya Ibn al-Qayyim Tahdzibus Sunan. Tahdzibus Sunan adalah bukunya Ibn al-Qayyim yang merupakan syarah untuk Sunan Abu Daud. Yang biasanya dicetak bersama dengan Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, biasanya ditakkan, umumnya cetakan Aunul Ma'bud, itu bawahnya ada Tahdzibus Sunan, termasuk Aunul Ma'bud yang ada di Maktabah Jamilah, itu ada Tahdzibus Sunannya, itu di bagian bawah. Fangduha ghairu ma'mur, maka silakan melihat ke sana. Namun ini bukan sebuah keharusan. Maka beliau ngasih catatan kaki, semua riwayat khutbatul hajah itu tidak ada bunyinya wa nasyhadu. Semuanya bunyinya wa asyhadu an la ilaha illallah. Ada satu hal yang menarik, kenapa di khutbatul hajah itu nahmadu wa nasta'inuhu dengan nahnu, namun ketika syahadat itu menggunakan bentuk tunggal asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sini ada satu hal yang menarik, kenapa dibedakan yang atas nahmatuhu kami semua, setelah itu yang bawah asyhadu dengan bentuk tunggal. Ini disebutkan di sini ada penjelasan yang menarik tentang ini, kenapa dibedakan. Dan penjelasan menarik yang lain juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di syarah Muqaddimatut Tafsir. Kenapa dibedakan antara antara yang atas nahmatu wa nasta'inuhu kemudian bawahnya wa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian masih dicatatkan kaki wa alaihi fa inal mazkura huna mukhalifun li riwayati. Berdasarkan penjelasan tadi, maka yang disebutkan di sini itu menyelisih riwayat. Karena kalau riwayatnya asyhad. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyukhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Arsalahu baina yaday sa'ati bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Fahada bihi min ad-dalalati wa bashara bihi min al-amma wa arsala bihi min al-ghayy wa fataha bihi a'yanan a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan wa farraqa bihi bainal haqqi wal batili wal huda wal dalali wal rasyadi wal way wal mu'minin wal mu'min wal mu'nit wal mu'minina wal kufari wa sa'da'i su'ada'i wa su'ada'i ahlil jannati wal ashqiya wal ashqiya'i ahlil nari wa baina awliya'illahi wa a'da'illahi wa man syahida lahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min awliya'illahi fa huwa min awliya'ir rahman wa man syahida lahu bi annahu min a'da'illahi fa huwa min awliya'is syaitan wa qad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam anna lillahi awliya'a minan nasi walisyaitani awliya wa farraqa baina awliya'i rahmani wa awliya'i syaitan. Nah, arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua hal. Pertama bil huda, dengan hidayah, yaitu ilmu nafi, wa dinil haq, dan dinil haq yaitu amalun saleh. Karena din itu dalam bahasa Arab punya dua pengertian pokok. Terkadang maknanya adalah jaza semacam Malik Yawmiddin, dan terkadang maknanya adalah atau'ah wal inqiyah, ketaatan dan kepatuhan. Dan din di sini adalah makna yang kedua. Sehingga maknanya adalah amalun saleh, amal saleh. Demikian penjelasan Ibnu Katsir di tafsirnya, dan sebelumnya adalah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Saya jelaskan dulu bahasa jamak maknanya adalah amalan saleh sebagaimana saya baca di Fatwa Hamawiyah. Lidhirahu ala dini kullihi, supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Maka ini menunjukkan bahasanya agama kekafiran itu juga disebut din. Agama kekafiran, Nasrani, Yahudi, itu juga disebut din. Nanti katakan agama seluruhnya. Patut diketahui bahasanya di tempat kita ada orang yang punya pemahaman bahasanya din itu khusus Islam. Selain Islam itu tidak boleh disebut din. Maka kita katakan ini adalah pemahaman yang tidak benar. Dalilnya adalah kutipan dari ayat yang dikutip di sini, lidhirahu ala dini kullihi, supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam di atas agama seluruhnya. Maka semua agama kekafiran itu Allah sebut dengan ad-din. Maka orang yang membedakan bahasanya mengatakan din itu hanya untuk Islam, selain Islam tidak boleh disebut din, ini satu perkataan yang membutuhkan dalil. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksi kalau dia adalah utusan Allah. Bagaimana kok bisa Allah itu adalah saksi dan bukti kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah? Jawabannya adalah sudah menjadi sunnatullah untuk mempermalukan dan membinasakan semua orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Secara membuktikan demikian. Nah, ini satu hal yang tidak ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dipermalukan dan dihinakan, namun malah ditolong dan dibantu. Bahkan dimenangkan atas semua musuh-musuhnya. Yang dulu memusuhinya semua jadi tunduk padanya. Dan demikian juga wafat dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya, mati normal. Padahal banyak yang memusuhinya. Maka seandainya, makin ada bukti kalau dia memang benar-benar utusan Allah. Cukup ini, keadaan fakta sejarah ini sudah cukup untuk jadi bukti kalau dia adalah utusan Allah. Kalau dia adalah orang yang ngaku-ngaku utusan Allah padahal bukan, maka sunatullah adalah mempermalukan semua orang yang semacam itu dan menghinakannya. Arsalahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya baina yadai sa'ah, di hadapan kiamat, artinya beberapa saat sebelum kiamat terjadi. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda kiamat. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan kabar ancaman. Wa da'iyan ilallahi biiznihi, dan dia adalah seorang yang mengajak kepada Allah dengan izin Allah, wa sirajan munira, dan lentera yang menerangi. Berkaitan wa da'iyan ilallahi biiznihi, Syekhul Islam punya penjelasan yang menarik di Iqtida' Siratal Mustaqim. Dikatakan kalau penjelasan Syekhul Islam, da'iyan ilallah di sini, da'iyan di sini bukan dakwah, namun doa, namun ibadah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berdoa kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah. Dia kata Syekhul Islam di Iqtida' ilallahi ini mengisyaratkan ikhlas, dan biiznihi di sini mengisyaratkan ittiba'. Maka doa dan ibadah terus ikhlas. Dengan da'iyan ilallahi, dan harus sesuai dengan aturan syariat, biiznihi, dengan izin Allah, yaitu dengan syariat Allah. Itu makna da'iyan ilallahi biiznihi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di Iqtida' Siratal Mustaqim. Fahada bihim min ad-dhalalah, maka Allah memberikan petunjuk dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk dari kesesatan. Dan wa basara bihim min al-'ama, dan menerangi dari kebutaan, dan membimbing min al-ghayy, dari kesesatan. Wa fataha bihi, dan Allah buka dengannya mata-mata yang buta, dan telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tertutup. Fafaraqa bihi, maka Allah pisahkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara kebenaran dan kebatilan. Al-huda wa dhalal. Ar-rasyad wal ghayy. Orang mukmin dan orang kafir, orang-orang yang bahagia calon penghuni surga, dan orang-orang yang celaka calon penghuni neraka. Dan antara wali Allah dan musuh-musuh Allah. Apa beda al-huda dan ar-rasyad dan ad-dhalal dengan al-ghayy? Sebenarnya adalah al-huda adalah petunjuk dalam ilmu, sedangkan ar-rasyad adalah petunjuk dalam amal. Sedangkan dhalal itu adalah penyimpangan, kesesatan dalam ilmu, wal-ghayy adalah penyimpangan dan kesesatan dalam amal. Maka orang mendapatkan al-huda, maka dia memiliki ilmu yang benar. Dan orang yang mendapatkan rasyad, menjadi rasyid, maka dia adalah orang yang beramal dengan ilmu yang benar. Jika dia mendapatkan ilmu namun ilmu yang keliru, yang sesat, maka dia dolal. Jika ilmunya benar, akan tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmu yang benar, maka dia ghayy. demikian penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami Ulum wal Hikam tentang menjelaskan hadis Irbat bin Sariyah. Demikian juga saya baca di Aisyah Tafasir ketika saya membakar Al-Jazairah menjelaskan firman Allah di surat An-Najm, Madalla sahibukum wa ma'rawa, Madalla sahibukum wa ma'rawa. Nabi Muhammad itu tidak terkena dolal, tidak pula terkena ghaib. Madalla sahibukum wa ma'rawa. Saya sudah jelaskan apa beda dolal sama ma'rawa. Dolal adalah sesat dalam masalah ilmu, dan ma'rawa adalah sesat dalam masalah amal meskipun ilmunya benar. Maka orang yang sempurna adalah orang yang mendapatkan hidayah dan sekaligus mendapatkan rasyad sebagaimana khulafaur rasyidin. Nah, katakan khulafaur rasyidin dan mahdiin. Rasyidin mendapatkan rasyad, mahdiin mendapatkan hidayah. Faman syahidalahu Muhammad, maka siapa-siapa saja yang Muhammad itu menetapkan, ditetapkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya dia adalah wali Allah, maka itulah wali Allah. Dan siapa saja yang dipersaksikan, yaitu ditetapkan oleh Muhammad SAW bahwasanya dia adalah musuh Allah, maka itu adalah wali setan. Dan Allah telah menjelaskan dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya SAW bahwasanya Allah memiliki wali dari manusia sebagaimana setan juga memiliki wali dari manusia. Dan Allah membedakan antara wali Rahman dan wali syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ialah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidaklah merasa takut, tidak pula bersedih hati. Khaufun itu berkaitan dengan masa depan, yahzanun itu berkaitan dengan masalah, dengan masa lampau. Siapa itu wali Allah? Kita dapat penafsiran yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kabar gembira ketika mereka masih hidup di dunia, wa fil akhirah, dan ketika di akhirat. Apa yang dimaksud kabar gembira untuk wali Allah di dunia? Kami jelaskan dalam hadis, ini adalah mimpi yang diantara kabar gembira, ini adalah mimpi yang baik dan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maka kiamina nubuwati ilal mubasyirat." Sudah tidak ada lagi kenabian, yang ada tinggal mubasyirat, kabar gembira. Sahabat tanya, apa itu mubasyirat wahai Nabi? Maka Nabi katakan, "Ru'ya as-salihah yaraha al-mu'min au turaha." Ini adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh orang yang beriman. Demikian juga termasuk al-bushra, kabar gembira ketika di dunia, adalah yang dijelaskan dalam hadis yang lain yang dijelaskan oleh Muslim. Nabi ditanya oleh orang yang, ada seorang yang datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, saya melakukan suatu amal soleh. Setelah saya selesai melakukan amal soleh, banyak orang yang memuji. Kemudian aku merasa gembira karena adanya orang-orang yang memuji amal yang telah selesai aku lakukan. Apakah ini riya?" Maka Nabi katakan, "Ini bukan riya." Nabi katakan, "Tilka ajlu busral mu'min." Itu bukan riya, akan tapi itu adalah kabar gembira untuk orang yang beriman yang disegerakan di dunia. Dikatakan itu kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman ketika hidup di dunia. Demikian juga ada kabar gembira di akhirat dengan surga. La tabdila li kalimatillah, tidak ada penggantian pada firman-firman Allah. Di jalan lain ditafsirkan kalimat terakhir adalah janji-janji Allah. maka janji Allah tidak akan berganti. Allah katakan untuk orang yang seorang wali, wali Allah akan dapatkan husra di kehidupan dunia dan di akhiratnya, dan janji yang tidak akan Allah selisih. Dzalika wal fawzul 'adzim, inilah keuntungan yang sangat-sangat besar. Allah berfirman, Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari berbagai kegelapan, jalan nur menuju sebuah cahaya. Maka ayat ini, sebagaimana kata Ibnu Qayyim dan ayat-ayat yang semisal, menunjukkan bahasanya kesesatan itu banyak jalannya, sehingga Allah menyebut kesesatan dengan az-zuluma, dengan bentuk jamak beberapa kegelapan. Karena jalan kesesatan itu banyak, bisa dengan jalan syahwat dan bisa sesat dengan jalan syubhat, dan masing-masing pun punya cabang yang banyak. Berbeda dengan jalan kebenaran, jalan kebenaran itu adalah tunggal. Oleh karena itu Allah katakan ila nur, dengan bentuk mufrad. Dan Allah tidak mengatakan ilal anwar. Ini menunjukkan bahasanya al-haq itu tidak berbilang. Bahkan sampai dalam masalah istihadiyah pun, menurut pendapat yang paling kuat, kebenaran itu cuma tunggal. Oleh karena itu Nabi katakan, jika seorang hakim beristihad dan keliru, maka Nabi katakan fa'akhta'a falahu ajrun wahid. Lalu dia keliru, maka untuknya satu pahala, sedangkan kelirunya dimaafkan. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai wali-wali kalian, karena sebagian mereka adalah wali, penolong dan orang dekat untuk sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang walak kepada mereka, fa innahu minhum, maka sebenarnya dia tersebut bagian dari mereka, orang kafir. Artinya dia jadi kafir alias murtad. Maka ini menunjukkan bahasanya loyal dan cinta kepada orang kafir itu bisa menyebabkan kekafiran. Ini para ulama menjelaskan, itu jika loyal kepada orang kafir karena agamanya. Sedangkan jika orang itu loyal kepada orang kafir karena pamrih duniawi, maka itu adalah belum sampai kafiran, meskipun itu adalah dosa besar. Innallaha la yahdil qawma dzalimin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang walak kepada orang kafir. Fatara alladziina fii qulubihim marad, maka engkau lihat orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit nifaq. Ini maradu subuhat. Karena istilah marad dalam Al-Quran itu ada dua penyakit, dua pengertian. Terkadang maknanya adalah maradu subuhat, dan terkadang maknanya adalah maradu syahawat. Marad apa di sini? Jawabannya adalah maradu syubhat, yaitu maradu nifaq. Yusari'una fihim, mereka, maka orang-orang munafik itu yusari'una, bersegera fihim pada orang-orang kafir. Jalan fihi yusar unafi fihim, maknanya fi muwalatihim, bersegera untuk loyal kepada orang-orang kafir. Mereka beralasan, yakulun, mereka mengatakan beralasan, nafsa, kami khawatir kami akan ditimpa oleh da'irah, oleh bencana yang silih berganti, yang berputar. Karena di dunia ini ya kadang orang kafir yang menang, kadang orang yang beriman yang menang. Maka Allah mengatakan fa'asallahu ayatiya bil fathi, maka mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan untuk orang-orang yang beriman, kemenangan untuk nabinya dan orang-orang yang beriman. Au amrin min indihi, kalau Allah akan datangkan satu ketetapan dari sisinya. Apa ini maksud? Satu ketetapan dari sisinya, di jalan lain maknanya adalah dengan Allah robek kedok orang-orang munafik dan Allah permalukan mereka. Maka Allah akan berikan kemenangan pada nabinya, kepada orang-orang yang beriman, atau Allah akan permalukan dan Allah bongkar kepada orang-orang munafik. Faisbihu ala ma'asaru, maka jadilah mereka dengan apa yang mereka sembunyikan fi anfusim, dalam jiwa mereka. Apa yang mereka sembunyikan dalam jiwa mereka, yaitu nifak dan loyal kepada orang kafir. Nadimin, mereka menjadi orang-orang yang menyesat. Wayaqulul ladzina amanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman. Katalah orang yang beriman sebagian mereka pada sebagian yang lain, ketika kedok orang kafir itu telah, kedok orang munafik itu telah terbongkar, mereka berkata kepada sebagian yang lain dengan penuh keheranan, aha ula'in ladina aksamu bilai jahda aimanihim, apakah mereka-mereka adalah orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan penuh kesungguhan sumpah mereka, bahasanya mereka adalah orang yang beriman. Ternyata keadaannya aslinya mereka semacam ini, padahal mereka sumpah setengah mati kalau mereka adalah orang yang beriman. Innahum lama'akum, sebenarnya mereka yaitu orang-orang munafik adalah bersama kalian dalam agama. Habitat a'maluhum, hapus sudah semua amal mereka orang-orang munafik, dan jadilah mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dengan dipermalukan, dan merugi di akhirat dengan siksaan. Ya ayyuhallazina amanu, wa orang-orang yang beriman, mayartadda minkum, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya. Dan ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah terbukti. Itu dengan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang dulu mengaku beriman atau dulunya muslim itu murtad. Sehingga masa pemerintahan Abu Bakar itu sampai-sampai disebut dengan yaumu riddah, hari banyak orang murtad. Jadi telah Allah beritakan, ya orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, siapa ya'tilau biqaumin, maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini dalil ahlu sunnah, bahasanya Allah itu mencintai dan dicintai, tidak sebagaimana Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu dicintai namun tidak mencintai. Dan benarlah apa yang diyakini oleh ahlu sunnah, bahasanya Allah itu mencintai dan dicintai, karena Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Siapakah yang dimaksud kaum di sini? Ini Nabi jelaskan dalam hadis dihadkan oleh Hakim. Nabi pernah mengatakan hum kaumu hadha, mereka adalah ini, dan Nabi berisyarat dengan Abu Musa al-Ash'ari. Demikian disebutkan di jalan lain. Adilatan alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang hina, yaitu rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. Aizatin, dan orang-orang yang mulia, yaitu asyida, yaitu orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak khawatir celaannya orang yang mencela. Tidak sebagaimana orang-orang munafik, di mana di antara sifat orang munafik adalah khawatir mendapatkan celaan dari orang-orang kafir. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah itu maha luas Sejalan yang dikatakan makna kasirul fadli, banyak anugerahnya. Alim, dan dia adalah maha mengetahui. Itu maksudnya maha mengetahui siapakah yang layak untuk mendapatkan anugerah. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-55, di jalan dikatakan ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya adalah perkataan Abdullah bin Salam, yaitu seorang sahabat yang dulunya adalah mantan pendeta Yahudi. Abdullah bin Salam mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku itu orang-orang Yahudi meninggalkanku. Aku kesepian ya Allah, wahai Rasulullah." Maka Allah turut Allah firmankan, "Innama walikumullah." Sesungguhnya temanmu, orang dekatmu itu bukan orang Yahudi yang masih kafir-kafir itu. Namun walimu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk. Apa beda yukimuna sholata dengan wahum rokyaun? Mereka menegakkan sholat, wahum rokyaun, dan mereka orang-orang yang rukuk. Ini kan sama. Di jalan lain dijelaskan bedanya, yang dimaksud hum rokyaun itu adalah khasyi'un. Rokyaun maknanya adalah khasyi'un, sehingga beda dengan sebelumnya yukimuna sholat. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Atau penjelasan yang lain, penafsiran yang lain, yang dimaksud hum rokiun adalah yusaluna sholat tatawwu, sholat sunnah. Sedangkan yukimuna sholat itu sholat wajib. Yukimuna sholat itu sholat wajib, hum rokiun itu adalah sholat sunnah. Wa may yatallallahu wa rasulahu, dan siapa yang walak kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka dia adalah golongan Allah, dan golongan Allah humul ghalibun, adalah orang-orang yang menang, karena Allah yang Allah lah yang memberikan bantuan kemenangan kepada mereka. Dan Allah berfirman di surat Al-Kahfi, hunalika di sana al-walayatu lillahil haq. Walayah, ya, kewalian atau pertolongan milik Allah, dan Allah adalah al-haq, zat yang berhak untuk disembah. Maka di sana di akhirat terdapat al-walayah. Perhatikan, ada walayah dan ada wilayah. Kalau kita baca wilayah, maka artinya kerajaan, kekuasaan. Kerajaan atau kekuasaan. Ini wilayah saya, oh, ini kekuasaan saya. Kemudian walayah, kalau walayah maknanya adalah anusrah, kewalian, itu walayah. Kemudian dijelaskan di jalan lain ketika menjelaskan ayat ini, Al-Kahfi 44. Dijelaskan ada perbedaan antara wilayah dan walayah. Hunalika yang dimaksud hunalika adalah yaumul kiamat. Pada kiamat terdapat al-walayah, pertolongan. Nah, pertolongan itu adalah milik Allah, dan Allah adalah al-haq. Huwa khairun thawaba, dan itu adalah yang lebih baik, pahala yang lebih baik dari pahala, daripada pahala dari selain Allah, seandainya bisa memberi pahala. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik akibat keadaan terakhir. Dan wa dzakara, dan Allah menyebutkan tentang wali-wali setan. Allah katakan, fa idza qara'ta, maka jika engkau telah membaca Al-Qur'an. Namun maknanya adalah jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya setan laisa lahu sultan, tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal pada Rabb mereka. Mereka hanyalah punya kuasa kepada orang-orang yang loyal kepada setan. Di jalan lain maknanya adalah yaitu dengan taat kepada setan, yang mau taat pada setan. Dan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir yuqatiluna fi sabili taghut, berperang di jalan setan. Maka peringlah wali-wali setan, sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Dan Allah berfirman di surat Kahfi ayat yang ke 50, dan ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Karena minal jini, dan iblis itu bukanlah bagian dari malaikat, namun dia adalah bagian dari jin. Maka ayat di dalil menunjukkan, para ulama berselisih pendapat apakah iblis itu bagian dari malaikat ataukah bagian dari ataukah bukan malaikat. Pendapat yang paling kuat, wal ilmu indallah, iblis bukanlah malaikat. Dalilnya adalah ayat ini, karena minal jinni, jin adalah bagian dari jin. Fafasaqa an amri rabbi, maka dia fasik dari perintah Rabbnya. Dan disini adalah fasiknya adalah fasik akbar. Fasiknya iblis adalah fasik akbar, karena fasik itu ada dua macam, ada fasik akbar dan ada fasik asrar. Apa yang dimaksud dengan fasaqa di sini, fasik di sini? Jawabannya, maknanya adalah fasik akbar, yaitu kekafiran. Afatattakhidunahu, apakah kalian menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan anak keturunannya aulia min duni, wali-wali selain aku yang kalian taati, wa hum lakum adu, padahal mereka adalah musuh kalian. Bi salil zalimi nabajala, maka itu adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Sejelek-jelek pengganti adalah iblis dan anak keturunannya ditaati sebagai ganti mentaati Allah. Maka ini dalil bahwa iblis punya keturunan dan berketurunan. Fatatakhidunahu, dalilnya Nabi katakan, Allah katakan wa dzurriyyatahu, dan keturunannya. Cuma terdapat beberapa penjelasan tentang bagaimana cara iblis berketurunan. Namun semuanya namun dikasihnya tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana cara iblis berketurunan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke 119, wala udillannahum, dan sungguh aku akan sesatkan mereka dari kebenaran dengan waswas, wala umaniyannahum, dan aku akan menimbulkan angan-angan pada mereka, itu aku akan bisikkan pada hati mereka lamanya kehidupan ini, untuk panjang angan-angan. Wala amurannahum, dan akan aku perintahkan mereka, falyubattikunna, yubattikunna maknanya di jalan lain yukattiunna, memotong, supaya mereka memotong adzanal an'am, telinga-telinga binatang ternak, yaitu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka memiliki namanya bahira, unta yang dipersembahkan untuk berhala, dan tanda kalau ini unta ini adalah bahira adalah telinganya dipotong. wala amrunahum fala yughayyiruna khalqallah. Dan sungguh aku akan perintahkan mereka supaya mereka mengubah khalqallah. Apa maksudnya? Falaikunna khalqallah di jalan lain maknanya adalah dinahu. Khalqallah itu dimaknai dengan, ditafsirkan dengan dinahu, agama Allah. Bukan mengubah secara fisik, namun mengubah khalqallah, ciptaan Allah. Karena semua manusia itu difitrahkan sejak awal penciptaannya membawa tauhid. Ini yang diubah ya. Karena tauhid adalah fitrah dan fitrah adalah khilqah, adalah asal penciptaan manusia. Maka khalqallah artinya adalah agama Allah aku ubah dengan kekafiran, dengan menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Maka di tafsir jalan lain, maka khalqallah tidak dimaknai ciptaan Allah secara fisik, namun agama Allah. Nah, tidak sedikit ulama ya memahami khalqallah ini dengan ciptaan Allah secara fisik. Sehingga ayat di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya memangkas jenggot, nah, ini mengubah ciptaan Allah. Dan berdasarkan ayat ini maka mengubah ciptaan Allah pada dasarnya terlarang. Bama yataqidi syaitan, barang siapa yang menjadikan setan sebagai wali min dunillahi dari selain Allah, maka dia telah merugi dengan merugi yang nyata. Maka siapa yang menjadikan setan sebagai wali dengan mentaatinya, maka dia telah merugi dengan merugi yang nyata. Karena tempat kembalinya adalah neraka dan dia kekal di sana. Dan Allah berfirman, Allah wali, adalah wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan orang yang beriman dari berbagai kegelapan, yaitu berbagai kesesatan menuju cahaya, sebuah cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tauhid, adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari sebuah cahaya menuju berbagai kesesatan. Mereka wali-wali setan adalah asabuna penghuni neraka, dan mereka adalah kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran. Surat 73. Alladzina qala lahumun nasu. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang para sahabat Nabi qala lahumun nasu, berkata kepada mereka an-nasu, manusia. An-nasu di sini adalah al-am urida bihi khusus. Karena yang dimaksudkan bukanlah semua orang ngomongi para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu juga termasuk orang. Maka dia adalah am, namun maknanya adalah khusus. An-nasu di sini yang dimaksudkan adalah Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Bagaimana di jalan lain? Ini berkaitan dengan perang Badar. Ini turun berkaitan dengan perang Badar. Nah, Nu'aim al-Asja'i itu nakut-nakuti Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i ini nakut-nakuti para sahabat. Dia mengatakan innana saqad jama'u lakum, yang manusia telah mengumpulkan untuk kalian. Atau ya bukan, ini berkaitan dengan perang Badar Sughra, bukan perang Badar Kubra. Itu tantangan Abu Sufyan untuk kembali bertemu di Badar setelah perang Uhud. Inan nasa, Anas di sini yang Anas yang kedua itu maknanya adalah Abu Sufyan. Anas pertama itu adalah Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i, sedangkan Anas yang kedua adalah Abu Sufyan. Inan nasa, sesungguhnya Abu Sufyan qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, takutlah sama Abu Sufyan dan tentaranya. Artinya apa? Wala taktuhum, janganlah kalian datang ke Badar untuk memenuhi tantangan Abu Sufyan. Fazadahu, maka perkataan Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i ini malah menambah iman para sahabat. Itu kepercayaan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah. Waqalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Akhirnya para sahabat pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun tiba di Badar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menimbulkan rasa takut di hatinya Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya. Akhirnya Abu Sufyan sendiri yang tidak memenuhi tantangannya. Dan ketika para sahabat itu keluar ke Badar, mereka membawa barang dagangan. Nah, mereka membawa dagangan. Ternyata Abu Sufyan enggak dagang, enggak datang. Akhirnya malah tadinya mau perang, malah jadi dagang. Jadi mau, niatnya mau perang, memenuhi tantangan Abu Sufyan, kita ketemu lagi di Badar. Kita akan ulang kembali peristiwa Badar. Dengan kata Abu Sufyan, setelah perang Uhud, kita ulangi lagi keadaan Badar. Kita ketemu lagi di Badar, ternyata setelah ibadah tidak ada orang. Abu Sufyan ditunggu-tunggu tidak datang. Ini para sahabat ketika itu mereka bawa barang dagangan, akhirnya malah mereka jualan di perang Badar, di Badar, di pasar Badar, akhirnya malah banyak dapat untung. Itulah terusnya ayat. Mangkola pupini mati minallahi wa fadl. Maka mereka pulang. Mangkola pupai roja'u. Mereka pulang dari Badar. Binikmati minallahi wa fadlin, dengan nikmat dari Allah, yaitu selamat tanpa cacat. Wa fadlin, dan karunia dari Allah, yaitu untung jualannya. La yamsasuhum su'un, tidaklah mereka tertimpa keburukan, tidak ada yang terbunuh atau terluka. Wattaba'u ridwan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti ridha Allah dengan mentaati Allah dan Rasulnya, dengan berangkat keluar menuju Badar. Wallahu dzul fadlin 'adzim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah. Innama dzalik musyaratan, sesungguhnya orang itu orang yang mengatakan tadi, yang nakut-nakuti Mu'aim bin Mas'ud al-Asja'i tadi, Allah katakan adalah dia itu adalah asyaitan, itu adalah setan yang yukhawif awliya'ah, yang menakut-nakuti, yaitu yukhawifukum, menakut-nakuti kalian, awliya'ah, dengan wali-walinya, yaitu orang-orang kafir. Nakut-nakuti kalian dengan orang kafir. Orang kafir itu banyak, gini-gini. Fala takhafuhum makhafuni, maka janganlah takut pada mereka, orang-orang kafir yang merupakan wali-wali setan. Makhafuni, datanglah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah benar-benar orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah berfirman, inna ja'alna syayatin, sehingga kami jadikan setan adalah wali lilladzina la yu'minun, untuk orang-orang yang tidak beriman. Sampai ayat yasabuna anna muhtadun, dan mereka mengira bahasanya mereka mendapatkan hidayah. Dan Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yasmullah alaih, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. yaitu dengan mati dengan sendirinya. Maka yang dimaksud tidak disebut nama Allah padanya adalah mati dengan sendirinya atau disembelih, namun dengan menyebut nama selain Allah. Wa inau, dan sesungguhnya makan hewan semacam itu lafizkun sungguh adalah kefasikan, itu khurujun amayahilu, keluar dari yang halal. Dan setan itu memberikan wahyu yaitu waswas kepada wali-wali mereka, itu orang-orang kafir, untuk membantah kalian tentang masalah halalnya bangkai, tentang kehalalan bangkai. Wa in ta'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, innakum la musyrikun, sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang musyrik mengatakan kepada para sahabat, aneh kalian itu. Yang dimaksud wahyu setan kepada wali-walinya adalah perkataan orang-orang musyrik kepada orang-orang yang beriman, itu aneh. Yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri itu halal dimakan, namun yang hewan yang disembelih oleh Allah yaitu bangkai kok malah haram. Mereka orang-orang musyrik menghalalkan bangkai, dan kaum muslimin dilarang untuk makan bangkai. Dan mereka membantah orang-orang yang beriman dengan mengatakan, kalian itu cuang, yang kalian bunuh itu halal dimakan, yang Allah bunuh yaitu bangkai malah haram dimakan. Itu wahyu setan kepada kepada wali-walinya. Dan Allah katakan, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, jika kalian taat dengan perkataan mereka, kalian akan jadi orang musyrik. Maka ini dalil bahasanya menghalalkan yang Allah haramkan itu adalah sebuah kekafiran. Meyakini halalnya apa yang Allah haramkan. Jika kalian mentaati mereka, yaitu dengan punya keyakinan bahasanya bangkai itu juga halal, maka kalian musyrik. Maka meyakini halalnya satu hal yang Allah haramkan adalah sebuah kesyirikan. Allah sebut di sini sebagai sebuah kesyirikan. Demikian juga Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati wahai ayahku, ini akhafu, sebenarnya aku khawatir ayah masa akan menimpamu siksaan dari Rahman sehingga engkau menjadi walinya setan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian awliya, sebagai kasih. Maka orang kafir adalah musuh Allah, karena Allah katakan adui. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian berikan kepada mereka rasa cinta. Ayat itu turun berkaitan dengan siapa? Hatib bin Abi Balta'ah, yang mengirim surat kepada orang Quraisy Mekah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyerang Mekah. Dan sebelum surat itu sampai ke tangan orang-orang musyrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Ali untuk menangkap kurir yang membawa surat tersebut dan meminta surat. Dan Abu, ternyata Hatib ditanya, motivasinya adalah dunia. Maka ini dalil bahasanya wala kepada orang kafir karena motivasi dunia itu masih iman. Karena Allah buka ayatnya dengan ya ayyuhallazina aman, hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian loyal kepada orang kafir. Namun masih disebut beriman, berarti ini adalah loyal yang tidak mengeluarkan dari iman. Beda dengan ayat yang sebelumnya. Maka maka loyal kepada orang kafir karena motivasi dunia, itu tidak membatalkan iman. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, padahal orang-orang kafir itu, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan kebenaran yang datang kepada kalian, yaitu Islam. Yukhrijuna rasula wa iyyakum, mereka orang-orang kafir Mekah itu mengusir Rasul dan mengusir kalian. Dan mengusirnya bukan dengan kata-kata, namun mengusirnya dengan menyisakan hidup kalian di Mekah. Ayat di dalil bahasanya Nabi keluar dari Mekah dalam keadaan diusir. Antum minu gara-gara kalian beriman kepada Allah Rabb kalian, in kuntum khadum jihadan fi sabili, demikian jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan mencari ridhaku. Maka jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan mencari ridhaku, maka janganlah kalian jadikan orang kafir sebagai wali. Itu jawab syaratnya. Jawab syaratnya dibuang. Ya. Jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan cari ridhaku, apa jawab syaratnya? Tidak disebutkan. Yaitu jawab syaratnya adalah janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai wali. Tusiru ilaihim bil mawaddah, kalian secara sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada mereka ungkapan rasa cinta. Dan sini aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Waman yaf'alhu minkum, dan siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian secara sembunyi-sembunyi mengungkapkan rasa cinta kepada orang kafir, maka dia telah tersesat dari sawa' as-sabil, jalan yang benar. Sawa' di sini, sawa' maknanya adalah al-wasa'. Pada asalnya sawa' itu maknanya adalah al-wasa'. Iyakofukum, dan jika mereka orang-orang kafir itu menang atas kalian, yakunu lakum a'da'a, maka mereka akan jadi musuh bagi kalian. Wayabsutu ilaikum aydiyahum, dan mereka akan ringan tangan kepada kalian dengan memukul dan membunuh. Dan mereka ringanlah lidah mereka besok mengeluarkan kata-kata keburukan, itu caci maki. Wawaddu law takfurun, dan mereka berharap seandainya kalian menjadi kafir. Lan tanfa'ukum arhamukum, sesungguhnya kekerabatan kalian itu tidaklah memberikan manfaat pada kalian. Wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian itu memberikan manfaat. Tidak akan memberikan manfaat dari azab di akhirat. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah memberikan keputusan di antara kalian. Maka jadilah kalian di surga, jangan mereka orang-orang kafir di neraka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Lakukanlah lakum, sungguh ada bagi kalian uswatun teladan, maknanya qudwatun teladan yang baik dalam diri Ibrahim. Qaulan wa fi'lan, yaitu dalam perbuatan Ibrahim dan perkataan Ibrahim. Walladzina ma'ahu, kalau ditafsir jalan lain dimaknai alladzina ma'ahu itu adalah minal mu'minin, dan orang-orang yang beriman bersama Ibrahim. Namun kalau At-Tabari, bagaimana saya baca di Fathul Majid ketika menjelaskan ayat ini, mengatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya itu adalah minar rusul, itu bersama Ibrahim dalam din, itu para rasul. Jadi mungkin yang lebih tepat, karena Ibrahim itu tidak punya pengikut, kebetulan dia tidak punya pengikut. Dia dibuang dari kaumnya, meninggalkan kaumnya, hijrah. Dan ada yang mengikuti Ibrahim kecuali istrinya. Oleh karena itu ketika Sarah itu diinginkan oleh seorang raja, dan Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku, yaitu kata Ibrahim ini adalah engkau adalah saudariku dalam agama, dan dia tidak ada di dunia ini orang yang beriman kecuali aku dan engkau. Ibrahim tidak punya pengikut, sehingga mungkin lebih tepat apa yang dikatakan oleh At-Tabari, yaitu waladzina ma'ah, dan orang-orang bersama ini yaitu adalah orang-orang yaitu para rasul yang bersama dengan Ibrahim dalam iman. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri mingkup dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kami kafir dengan kalian, kami mengingkari kalian, dan nampaklah bainana antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abad dan selamanya, sehingga kalian beriman pada Allah semata. Illa qaula Ibrahim, kecuali yang janganlah yang diikuti. Illa kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, ini jangan diikuti. Sungguh aku akan berikan ampun kepadamu, maka janganlah diikuti. Itu mohon ampun untuk orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia. Fama amliku laka minallahi, maka aku tidaklah memiliki untuk mewahai ayahku dari Allah, yaitu seksa atau pahala Allah min syai' sedikit pun. Hanya Ibrahim mengatakan, wahai bapakku, aku tidak punya kewenangan, kerja cuma memohonkan ampun. Dan istighfarnya Ibrahim, namun perlu diketahui istighfarnya Ibrahim, Ibrahim punya niatan untuk memohonkan ampun untuk bapaknya adalah sebelum dia tahu kalau bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana Allah ceritakan di surat At-Taubah. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah, hanya kepada-Mu kami bertawakal, kepada-Mu kami kembali, dan kepada-Mu kami kembali. Rabbana, ya Allah, la taj'alna, jangan Kau jadikan kami fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah Kau jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir sehingga mereka semakin kafir. Apa yang dimaksud fitnah untuk orang-orang kafir? Ya Allah, janganlah Engkau berikan kemenangan pada orang kafir atas kami, sehingga mereka kemudian merasa berada di atas kebenaran, karena buktinya menang menghadapi orang yang beriman. Itu yang dimaksud fitnah dalam ayat ini. Ini doanya Ibrahim, demikian juga doanya Musa, kalau tidak salah, di ayat yang lain. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir sehingga mereka semakin kafir. Yaitu hilanglah akal-akal mereka gara-gara kami, karena mereka menang atas orang-orang kafir sehingga mereka merasa di atas kebenaran. Faghfir lana Rabbana, maka ampunilah kami ya Rabb kami, ya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam kerajaan-Mu dan dalam perbuatan-Mu. Engkau Maha Bijaksana, siapa yang mau diberi kemenangan, dan Engkau Maha Perkasa sehingga apa yang siapa yang Kau inginkan pemenang, maka dialah yang pasti menang. Maka janganlah Kau berikan kemenangan pada orang kafir. Kemudian sedikit satu paragraf, wa idza urifa, dan jika telah diketahui bahasanya an-nasa, bahasanya manusia, fihim, di tengah-tengah manusia ada auliya'ur rahman, wali rahman dan wali setan, fayajibu, maka wajib hukumnya ayu farraq, untuk dibedakan antara mereka-mereka wali rahman dan mereka-mereka wali setan. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma, sebagaimana Allah dan Rasulnya membedakan antara keduanya. Fa auliyaullahi humul mu'minun wal muttaqun, dan wali Allah intinya adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa, sebagaimana Allah firmankan di surat Yunus yang tadi telah kita baca. Maka inilah pentingnya, pentingnya kita membaca dan mengkaji kitab ini, karena wajib hukumnya membedakan antara wali Allah dan wali setan, karena banyak orang tidak bisa membedakan antara wali Allah dan wali setan. Mereka mengira dukun yang merupakan wali Allah itu dianggap adalah dukun yang merupakan wali setan, mereka banyak dikira oleh banyak orang adalah wali Allah. Karena wali itu asal sakti, siapa yang sakti maka dia wali. Itu kaidah banyak orang. Definisi wali adalah orang sakti. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara mana wali Allah, orang saleh, orang yang bertakwa, dengan wali setan, dukun dan semisalnya. Padahal wajib hukumnya membedakan dua hal ini. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah membedakannya. Inilah pentingnya kita belajar buku ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sampai hari kiamat yang kalbu iblis atau duriyah tahunnya. Kalau di terjemah cepat, ketika Rabbi angdirni ila yaumi ba'atsun, itu ada catatan kakinya. Ketika disebut dikatakan iblis dan anak keturunan. Tapi wallah alam ini dalilnya apa, keterangannya lebih lengkap di mana. Tapi kalau itu ada di terjemah cepat, insyaallah ada rujukannya. Tapi kalau zahir ayat ya cuma Rabbi angzirni ila yaumi ba'atsun, itu iblis saja. Jadi di terjemah cepat kemarin saya belum lama, mungkin 3 hari atau 4 hari saya baca itu, di terjemah cepat itu dikatakan iblis dan anak keturunannya. Itu yang mendapatkan ini. Kecuali untuk hidup sampai hari akhir. Nah ya, wallah alam. Terjemah cepat kita cukup enggak? Musuh terjemah cepat itu bisa dipercaya, kecuali dalam masalah-masalah asma wa sifat. Jadi dia disusun oleh orang-orang yang berilmu di negeri ini, merupakan orang-orang terbaik dalam masalah agama di negeri ini di saat penyusunan itu. Ya, maka ya perlu dicek di buku-buku tafsir tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton!